Bismarumu al-mururu bainahu wa bainal sutrati hina yusannu lahud daf'u. Ini masih kelanjutan dari penjelasan tentang berlalu atau berjalan di depan orang yang sholat. Jadi murur ini artinya berjalan, berjalan di antara musolli, dhamirhu kembali ke musolli, dan di antara sutrah, sutrah atau penghalang yang dipasang olehnya. Ini hukumnya haram ya. Hukumnya haram selama ada kesunahan untuk menghalangi. Jadi di penjelasan sebelumnya, kalau seorang musolli sudah memasang sutrah yang memenuhi syarat-syaratnya, maka baginya dan bagi orang lain disunahkan untuk daf'u mar, untuk menghalangi orang yang berlalu di depannya. Kalau hal itu sudah terpenuhi, maka hukum orang yang berlalu di depannya itu hukumnya haram. Jadi pemasangan sutrah, pemasangan penghalang ini memiliki dampak dua hukum. Hukum pertama bagi orang yang sholat, hukum kedua bagi orang yang berjalan di depannya. Jadi ada hukum berjalan di depannya dan ada hukum menghalangi orang yang berjalan di depannya. Selama sutra ini sudah memenuhi syarat, maka hukum berjalan di depan orang yang sholat haram dan menghalangi orang yang berjalan itu sunnah. Wa illam yajid al-maru sabila. Ini adalah goyah dari hukum keharaman tadi. Hukum haram ini berlaku walaupun orang yang berjalan tidak menemukan jalan untuk dilalui. Wa illam yajid al-maru sabila. Namun hukum haram ini terbatas selama malam yukosir, selama seorang yang memasang sutrah atau seorang yang sholat dia tidak melakukan kecerobohan. Jadi lam yukosir ini artinya tidak melakukan kecerobohan. Kecerobohan yang dimaksud di dalam kitab Fathul Mu'in ini digambarkan dengan dua, yaitu yang pertama biwukufin fitorik. Dia atau orang yang sholat melakukan kecerobohan dengan dia berdiri di tengah jalan. Berdiri dalam arti memilih tempat sholat ya. Jadi kalau ada orang yang sholat di tengah jalan, maka orang lain boleh melewati di depannya, boleh berlalu di depannya. Karena orang yang sholat di depan jalan, ya, orang yang sholat di tengah jalan itu dia dianggap taksir, dianggap ceroboh dalam melakukan sholat. Sehingga hukum keharaman hukum keharaman berlalu atau murur berjalan di depan orang yang sholat ini tidak lagi berlaku. Jadi penggambaran malam yukasir yang pertama adalah biwukufin fitorib, berdiri di tengah jalan. Kemudian penggambaran kedua adalah au fisofin ma'afurjatin fisofin akhor bainayadei, berdiri di satu barisan. Ini bagi orang yang jamaah ya, berdiri di satu barisan akan tetapi ada barisan di depannya yang masih kosong. Jadi furjah ini artinya kosong ya, mana aslinya adalah lubang, tapi yang dimaksud adalah kekosongan barisan yang ada di depannya. Bagi orang yang berdiri di satu barisan sedangkan barisan di depannya masih kosong, maka faridahilin khurqus sufufi, bagi orang yang masuk ke tempat sholat dia diperbolehkan untuk menerobos beberapa barisan wa in kafurat, walaupun barisan yang diterobos itu berjumlah banyak. Hatta yasuddaha, tujuan menerobos barisan itu untuk menyempurnakan furjah atau lubang atau kekosongan yang ada. Jadi seseorang boleh berlalu atau berjalan di depan orang yang sholat bila orang yang sholat itu dia ceroboh dalam hal menempati satu barisan sedangkan barisan yang ada di depannya masih kosong. Jadi bagi orang lain untuk menyempurnakan barisan sholat diperbolehkan menerobos beberapa shaf walaupun shaf yang diterobosnya banyak, yang tentunya tujuannya untuk menyempurnakan barisan yang kosong. Jadi kata hatta ini adalah tujuan dari khorku sufuf, tujuan dari menerobos barisan. Wa kuriha fiha ay sholati iltifatun biwajihi bila haja. Ini sudah membahas tentang kemakruhan-kemakruhan sholat, sudah tidak lagi membahas tentang sutroh ya, sudah tidak lagi membahas tentang penghalang sholat. Dimakruhkan di saat sholat iltifatun biwajhin. Iltifatun biwajhin artinya menoleh dengan wajah. Jadi menghadapkan pandangan ke samping kiri atau ke samping kanan beserta dengan wajah yang bergerak. Itu hukumnya makruh di saat sholat kalau dilakukan bila hajah, kalau dilakukan tanpa ada kebutuhan. Wakila yahrumu. Ada juga pendapat lain yang menghukuminya haram. Namun karena di sini menggunakan redaksi kila, maka pendapat yang mengharamkan ini termasuk kategori pendapat yang lemah. Wahtiro lil khobari as-sahih. Pendapat yang mengharamkan menoleh, pendapat itu dipilih oleh sebagian ulama karena ada hadis atau khobar yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi walaupun pendapat haram ini lemah, tetapi pendapat itu dipilih oleh sebagian ulama dikarenakan ada khobar yang sahih. Khobar itu berbunyi la yazalullahu mugbilan alal abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridahu ma lam yaltafit fa idzal tafata a'radu anhu. Ini hadis atau dalil dari pendapat yang mengharamkan menoleh di saat sholat. Terjemah dari hadis ini, la yazalullahu mukbilan alal abdi. Allah selalu menghadap kepada hambanya fi musallahu di saat hambanya melakukan sholat. Jadi setiap ada hamba yang sholat, Allah selalu menghadap kepadanya. Namun menghadap ini tidak seperti yang kita lakukan, menghadapkan wajah. Tetapi yang dimaksud adalah ay bi rahmatihi wa ridahu. Allah menghadapkan rahmat dan ridhonya. Jadi bukanlah wajah Allah, tetapi rahmat dan ridhonya Allah. Artinya setiap ada hamba, setiap ada makhluknya yang sholat, Allah selalu memberikan rahmat dan ridhonya. Namun hal itu diberi batasan malam yaltafid, selama hamba yang sholat itu tidak menoleh. Jadi kalau hamba yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah menoleh, fa idzal tafata a'rada anhu, maka Allah akan berpaling darinya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa rahmat dan ridho Allah ini hanya turun kepada orang yang sholat di saat dia tidak menolehkan kepalanya. Artinya ini menunjukkan bahwa menolehkan kepala di saat sholat ini menyebabkan rahmat dan ridho Allah hilang dari kita. Oleh karena itu ada pendapat yang menghukumnya tidak makruh tetapi haram ya, tetapi haram berdasarkan oleh hadis ini. Fala yukrohu lihajah. Karena hukum makruh tadi dibatasi dengan bila hajah, dibatasi dengan kata bila hajah, maka kalau batasan ini tidak ada, hukumnya tidak lagi makruh. Jadi hukum menolehkan wajah di saat sholat ini makruh selama tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan lihajah, maka hukumnya tidak makruh. Fala yukrohu lihajah. Kama la yukrohu mujarradul lamhil ain. Ketidakmakruhan menoleh yang dikarenakan ada kebutuhan ini hukumnya sama seperti ketidakmakruhan melirik ya, lamhil aini ini artinya melirik. Jadi mengarahkan pandangan ke samping kiri atau ke samping kanan selama itu tidak disertai dengan wajah yang menoleh itu hukumnya tidak makruh ya. Itu bukanlah termasuk iltifat tetapi tergolong lamhul ain, melirikkan mata. Ini memang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Di dalam kitab Yanah dijelaskan bahwa Nabi suatu ketika pernah berada di satu tempat. Nabi berjalan dan berada di satu tempat, kemudian Nabi memerintahkan satu faris atau satu pasukan berkuda untuk menjaga di jalan gunung. Dan Nabi di saat sholat ternyata melirik ke tempat itu, ke tempat yang diperintahkan untuk menjaga tempat itu. Jadi Nabi di saat sholat pernah melirik, dan tentunya lirikan Nabi itu bukan karena bermain-main, tetapi karena ada kebutuhan. Oleh karena itu, mohon maaf, lirikan Nabi itu yang menjadikan hukum mujarradul lamhil aini atau melirikan mata ini tidaklah makruh karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhuru nahwis sama'i, wallahu a'lamu bishawab.